Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?